السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله على حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara keluarga dalam Ramadhani Agus Istri menyampaikan kolom oleh Agen sebelum bersyarat Ramadhani Masa Harun Sampai Malam Ramadhani Nawal Abdul Jalil Suki para masyair yang kami rindu Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang kami kolom oleh Agen Bapak Profesor Dr. Mahfud MC Kelas Ketua MK para tokoh, para ustaz, para kiai hadirin rahimakumullah yang bung sekecik mawon dari hamil niku dari wali kecil tetap syarat-syarat dari wali memang dipenuhi oleh dia. Nomor tunggal nek boten ikhlas boten tiro dari wali, nek boten ikhlas boten tiro dari wali. Dan Mbah Hamid punya itu. Buktinya di Samane Mercy bukan itu yang dicari. Ada yang jauh lebih berharga dari itu. Biasanya itu rahmat barokah ridhone Gusti Allah. Andai Mercy itu tidak menghilangkan ridhone Allah, barangkali beliau mau. Tapi bisa jadi gara-gara Mercy itu terus khawatir produk konten asosnya rotok wonten rukunah titik-titik, rotok wonten hukum dunia titik-titik. Akhirnya beliau memilih suarco, milih ridho oleh Gusti Allah katimbang mensi. Jadi wali tetap syaratnya wonten. Orang ramai kang denoyo, Imam Ghazali cerita apa? Ya, di sini wajar nanti Musa kehilangan muridnya. Di patosi bukan panggil-panggil, lajeng Nabi Musa kepanggil Malaikat Jibril nuntun celeng dan klub Nabi Musa memang buatan semerang mulut dulu mulut musim hari kita kumpul dari celeng nanti lho pokoknya mulut terus ya apa ceritanya atau no dewe nanggungnya Gusti yang kita kehya di sesungganya dan kita boleh lembrok terbuli lajeng beriku Nabi Musa untuk orang Allah. Ya Allah, jenengan balekaken murid kula dadi menungso iso malih. Gusti Allah kadung mesu gak kata balek nek menungso cek dadi dalane. Cuma sampeyan tak gawe weruh, jane apa muridmu tak dadene dalem. Jawab Gusti Allah ke Nabi Musa, innahu yatlubu dunya bihi. Muridmu iku golek dunya dengan memperalat agama. Bahaya hamil betul-betul jadi wali sebab nomor kali dagas wali ini pun mesti loman betul kira jadi wali yang mesti tengku di mawon teng malam nanti teng ada ya rohim ya syari betul yang teng wali mesti di betul musuh wali tengku di mawon kuto kiai ngetok nah jadi wali ini pun mesti lo Astiroman astahilu qalibun min Allah qalibun min al-jannah qalibun min an-nas ba'idun kenapa? Min an-nas wal-bakhilu ba'idun min Allah ba'idun min al-jannah ba'idun min an-nas qalibun min an-nas yang ini pula loman mesti cecek ke Allah cecek suarto, cecek masyarakat masyarakat menyebutnya itu secara jarak mungkin jauh ada yang dari luar Jawa Barat tapi maknanya masyarakat ini tegak sekali ya hamil ya hamil juga sayang untuk muridnya jadi mari tegak anjan loman tegak sekali menung menungso asuk sangking roh suara ini lek masjid kalau malang itu itu ini masjid asuk pangeran asuk suarko asuk menungso tegak ketinju tetek ngerosok termasiatul Mustafa Alim kitab Alim ya Ali ya Alim mereka kami nanti jawab ala inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani kita kalau ibadah walakin naluha isaqawatin nafsi alih saya tak kandani wali-wali kecil sangat top karomai kecil luar biasa oleh rahmat sadole pengeran sing kecil itu gak perkara kakian kirisan tapi medis orang perkara yang ada isaqawatin enggak yakai sifat lo gak ada sifat lo terima woy betulnya apa? Masjidnya apa? Mbak Lihamid memiliki itu semua pulau Piambak buatkan semua langsung kali Mbak Lihamid mau suku tentang mana suku pun cerita saking kocok-kocok enggak sumberut salah satu cerita di Rasulullah nanti saking sampai dari itu acara terus lanjut WhatsApp yang nablogi amplop sepirang-pirang ini buatan langsung di betul langsung ini pakai sendara nanti sendara sampai sambung tektung sambung telah jadi ini juwit ini juwit ini amplop gak nyantol gak nyantol dengan parang suarga di bang juwit dan sekarang ridhoni Gusti Allah timbang lemane para menung gak kain mana tak langsulin nek kita-kita utamanya para kiai para ulama mungkin termasuk Abdul Pulau Barang nek nemen kedonyan akhirnya pergi niki karomahe dibawane ilang kanjeng Nabi dawuh idza azamakum madin dunya nuzi'at minha haibatul Islam umatku ini beresnak kuna dunia dunia alias kedunia matri yang diboleh duit ukuran ini duit mau boleh matu yang tersantri beri ini alim tapi melarat bumi gem yang tersitu emali rapatnya sholat jadi nah oke ini aku kata aku dipilih ini yang tersantri gubernur santri ini semenang santri ini ini tapi apa deh? Entah kalau gubernur mana, orang pakai sholat orang kerja ulama, tapi mulai sakit sedang, lalu dia langsung sisi yang dibeli. Sing dihukum sing ni, ni kau jenenge nek ulama ulama orang kue senet kongen kongen dunia, lu siangin hai batul Islam. Wih bawahnya itu mau dicabut kali tu si, buatan mantep buatan karomah buatan bis bawah mari. Mungkin sewaktu-waktu pejabat ni saya pernah nyamoni saya kesedari. Sewaktu-waktu misalnya dapat, tak jadi menghilangkan doni. Misalnya dapat malah gaya karaoke macam-macam maksiat. Ia ini pun elemen yang boleh mawar gaya pejabat. Gimana ni? Bukan program muka-muka. Bukan pejabat ini. Benar-benar kalau ada pasangan dia bagian dari. Eh, kau lebih bawon. Nah, bayi hamil ini uluman sudah buatkan kedua-duanya. Jadi, suntik, gitu. Nomor tiga, syaratnya dari wali gede ini, kiru-kiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pakai kudul saking Gusti Allah. Gusti Allah, wakana bil mu'minina rahimah. Mudul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina ra'ufur, bil mu'minina ra'ufur rahimah. Gusti Allah mengkawulan pelakpol mudun dengan Nabi kandung Nabi tenggene umatnya tentang mu'min itu pelakpol wis betan gelem gepuk kakar tengah yang toib balangi waktu sampai bocor getih betan orang murid kandung Nabi malah doa Allah nahdi qawmi fa'innahum layak sama ukuran masuk kini kira-kira jangankan sampai dibalangi waktu teko gak siap pulau gana wis apa kira-kira. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan bekal sendiri disambut dengan lemparan batu. Sesungguhnya Allah nafsi kami pakai nomor yang Imam Bukhari ceritakan kanjeng Nabi dia jadi coba. Tak mungkin ketemu Arabi, ketemu yang Badui. Nanti Imam Abu Talwa tak pakai isu. Turun sempat nyepot di wene langsung ditarik Pak Abdullah diunuki sampai ngecap tengriki. Kira-kira cara pulau panjangan ya, kok bergerak. Namun apa badannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tabassama wa qala khudh. Mesem marang dawuh banget. Tiang gadui muyuh teng masjid riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat dia wis para tu ada kau alai. Apa si tanggang tak boyu? Kalau kau cuci tang boyu ngabur. Nek tengah-tengah pipi muyuh mau tanggang melayu muyuh itu apa? Lama kau cari kasir ni mas. Kau cuma tanggang tu. Carmu. Kek mari sih. Terus didahului. Tung, kira-kira tung lagi jangan. Masjid ini tempat yang harus dihormati, suci. Kapan muyuh ni masjid? Oh, masih nanti. Tentu balik ini sendiri. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, innama bu'itu muyassirini wa lam tub'atu mu'assirini. Sampeyan diutus dadi pendakwah, dadi kiai, dadi mubalig, ora kokon. Lak sesak rokok. Ngono to ae dawe. Aja umat iki gak kuat, wis nyambut gawe angel, utange akeh. Anake tak lulus UNAS. Rumahnya pengajian kereng toh, ngamuk boleh. Salah pasir ini kereng, rumahnya kita tuh pendeta. Suwe-suwe uang ni bu, enak pendeta deh, bayar tambah kiamat deh, kan salah. Jadi inama buatum muasirin, walam tuba atu muasirin. Sambil tuntut itu kokon yang petrol, enak-enak, yang gampang-gampang, tadi tetap sari. Ojo ngangil-ngangil yang masa nah Allah subhanahu wa ta'ala bil mu'mini rahimah wa kana bil mu'minina rahimah kanjeng Nabi bil mu'minina ra'ubur rahim ulah temenana bahaya hamid juga seperti ini betul nanti mirang kalau bahaya hamid yang kepukin santri ini betul ini di pura rawo di sini udar nurut relasi betul ngomdir Aimut pulau halaman yang tadi sube, terus itu libur. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tu pengajiannya kan. Mantan kan sahabat ini ditakoni. Siapa di antara kalian yang merasa paling saya cintai kan? Paling saya sayang. Kanjeng sahabat ini ngaco, pulang lagi. Kanjeng itu merasa paling disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tarbiyah pendidikan tanpa kasih sayang nonteh. Saat ini pendidikan iso pinter, tapi nakal-nakal. Pinter terus pinter demo, pinter ngiloknya dulu nih. Kenapa? Karena komersial. Enggak ada Rasulullah teng ibadullah, teng kawulannya gunti. Allah. Iso bayar saat ini, tak terima, gak iso bayar. Kenapa? Betul. Kadang-kadang, dia ini melebut temerikun duit-duit, suki. Terus bapaknya cedo, maling yasin rupanya rondo, gak kuat bayar, SPP ini nunggah. Lek pancen pendidikannya rahmat di rumah, malah semenang. Ini pun malah dicarikan jalan keluar. Dan saat ini model pendidikan dan kudok. Tak pula namanya, gak iso. Nyakeh yang kuat bayar loh. Padahal namanya pendidikan kasir, dicotokkan Nabi, Yehamid, itu mesti rahmat di rumah. Pelah tengah. Dan Al-Quran, kalimat pendidikan, tarbiyah, mesti gandeng kasih saya. Kasih saya di lebak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rab, Rabbil Alamin, di antara makna min ma'ani Rab, dari Rab, Rabbaya Rabbi tarbiyah juga. Segala puji milik Allah, Rabnya seluruh alam, yang ahli mendidik seluruh alam. Ada kalimat Rab mendidik, langsung gandeng Ar-Rahman Ar-Rahim. Dungo warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kalimat rabbayani tarbiyah mendidik. Ada kalimat warhamhuma. Enggak bisa pendidikan lepas dari kasih sayang. Saking model pendidikan Nabi welas teng umat. Sampai-sampai Nabi itu koyok-koyok enggak mengambil jarak kali muridnya. Nabi nimbali muridnya mboten kok muridku timitku mboten lek nimbali niku cara Jawa kang kanca ashab sahabat jenenge sahabat iki kan yo kondoan sakjane derajate Nabi jauh tinggi di atas sahabat tapi Nabi trimo nyeluk sahabate jauh-jauh imam-imam besar Imam Syafi'i Imam Malik kepada muridnya, muridnya juga disebut ashab, ashabu syafi'i, ashabu malik, wonten kok murid syafi'i, tilmidu syafi'i, mboten usum. Sing usum napa? Ashab. Jadi seakan-akan dibuat sejajar kabeh. Terus pondok-pondok kuno, kiai-kiai pundi mawon, biasanya nyelok santri kan. Walah plus tawadu. Wahid jalan kali manis tabah kamilan menjawab jaya ada asoro kalian Muhammad SAW naik umatmu yang tadi pengikutmu ia hampir juga seperti ini. Jadi syarat-syarat kewalian memang ada dalam diri yai Hamid mulai ikhlas loman temurite wallah temenana terus enten malik tersebut malik Habib Rahmatullah yang ada dalam diri beliau itu yang ada dalam diri itu istiqomah dan ini kita ini yangnya kita ini yangnya no kemarin calon RT, calon RW calon ini kadang sergap ngaji ini bukan pada istiqomah kira-kira tahun ngarep pilihan ini seru wakam ngaji pilihan RT itu ini pas bubar acara pilihan ini preman kecuali pada karwanya Allahumma amin. Pada karwoi mungkin dia cecep ulama, kita ini ya cecep ulama. Muka-muka pejabat yang lain itu ngaji betul kalau mau boleh-boleh macam ini. Tapi full pengen boleh ilmu dan dari hati bener nih ibadah. Ia ini melebu suarco, Mbak Hamid melebu suarco, pejabatnya melebu suarco. Kita kafe bareng melebu suarco. Pasti apa lagi nak tahu orang bangun di lari jannah di Zumarah. Sekarang semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.